ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد pada sholat witir yang 3 rakaat sholat witir yang dilakukan dengan 3 rakaat ada berapa kaifiah? 2. 1. Pertama mengerjakan sekaligus 3 rakaat dengan 1 salam. Sekaligus 3 rakaat dan 1 salam tanpa tasyahud awal. Yang kedua? Dua rakaat salam, kemudian tambah satu rakaat salam. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat sholat jenazah? Satu rakaat sholat jenazah, satu rakaat. Nah, satu rakaat berapa kali takbir? 4 kali takbir. Setelah takbir yang pertama membaca? Membaca Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua? Salawat. Takbir yang ketiga? Doa. Takbir yang keempat? Salam. Salam. Oh, iya. Kita lanjutkan pada pasal berikutnya, bab berikutnya. Qala syarahimahullahu ta'ala tartilul qiraati wa tahsinus sauti biha. Tartil membaca Al-Qur'an dalam salat dan membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an tersebut. Nah. Qala syarahimallahu taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama amarahullahu taala yurattilul qur'ana tartilan la hadda la hadza wala ajalatan bal qira'atu mufassaratan harfan harfan hatta kana yurattilu surata hatta takuna atwalu min atwali minha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana Allah taala memerintahkannya membaca Al-Qur'an dengan tartil. Tidak cepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, di lawannya tartil itu tidak cepat, tidak tergesa-gesa. Jadi bacanya jadi jelas ya, jelas bacaannya. Bahkan bacaannya tersebut mufassaratan, yakni jelas, terang, huruf demi huruf. Ya. Sehingga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca atau mentartilkan membaca satu surat sehingga ada dan terasa lebih panjang daripada dibaca seperti biasanya. Ya, jadi bacaan 6 di dalam sholat adalah tartil, ya, tenang, diberikan huruf hak-haknya dan tidak cepat dan tidak tergesa-gesa. Ya, nah, sehingga jelas huruf-huruf yang dibaca tersebut. Wa kana yaqul yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahibul Quran, Nabi SAW bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran, orang yang membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah dan tartilah. Ini tenang dalam bacaannya, jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat. Sebagaimana engkau membaca dengan tartil sewaktu di dunia, maka sungguh kedudukanmu atau tempatmu adalah di akhir ayat yang engkau membacanya. Nah, wa kana yamuddu qira'atahu 'inda hurufil mad fa yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim wa nadid wa misaliha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacanya pada huruf yang mesti panjang mad. Maka Nabi SAW memanjangkan bismillah pada lafzul jalalah, bismillah. Dan Nabi SAW memanjangkan ar-rahman pada ma. Dan Nabi SAW memanjangkan ar-rahim pada hi. Dan Nabi SAW memanjangkan pada nadid, ya, dan yang semisalnya. Enam. Ya, ini berkaitan dengan ilmu tajwid. Ya, enam, bacaan, ada bacaan yang panjang dan pendek dan seterusnya. Wa kana yakifu ala ru'usil ay kama sabaqa bayanuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap akhir ayat sebagaimana telah berlalu penjelasannya, ru'usil ay setiap ayat. Ya, pada bab yang telah lalu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Ya, Ar-Rahmanirrahim, berhenti dan seterusnya. Wa kana ahyanan yuraji sautahu kama fa'ala yaumal fathi Makkah wa huwa 'ala naqatihi yaqra'u surata al-fath qira'atan layyinatan. Faqad haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu hakadha a a a. Dan kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mentarji suaranya. Nah, sebagaimana beliau melakukan hal tersebut ketika penaklukan kota Mekah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas ontanya membaca surat Al-Fath. Nah, dengan bacaan yang lirih, qira'atan layyinatan, bacaan yang lirih, yang pelan-pelan suaranya tidak dikeraskan. Dan sungguh Abdullah ibn Mughaffal menceritakan tarjinya Nabi seperti ini, a a a. Disebutkan catatan kaki yuraji minat tarji' qala al-hafid huwa tuqaribu durubil harakati fil qira'ah. Itu rajih dari asal katanya dari at-tarji', berkata al-hafid, yaitu berdekatannya huruf-huruf atau beberapa huruf dalam bacaan. Berkatanya beberapa huruf dalam bacaan. Nah. kalau dalam azan ada juga tarjih. Saya lupa. Ada ingat pada azan apa ya? Saya lupa riwayat hadisnya itu. Yaitu yang dimaksud itu pengulangan. Di pertama dibaca pelan. Ya, kemudian satu dibaca keras. Bacaan sama. Dalam apa lafaz syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, jadi baca pelan dulu kemudian dikeraskan. Wa kana ya'muru bi tahsinis saut bil qur'an fa yaqul zayyinu al-qur'ana bi aswatikum faina sauta al-hus faina sauta al-hus yazidul qur'ana hasanan. Dan Nabi SAW memerintahkan membaguskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Nabi SAW bersabda, hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hiasi zayinu. Hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Maka sungguh suara yang bagus menambah kebagusan Al-Quran. Maka sungguh suara yang bagus akan menambah kebagusan Al-Quran. Wa yakul inna min ahsanin nas sautan bil Qur'an alladhi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtuhum hasibtumuhu yakhshallah. Dan Nabi SAW bersabda, sungguh termasuk sebaik-baik orang suaranya ketika membaca Al-Qur'an adalah orang yang apabila engkau mendengar bacaannya atau kalian mendengar bacaannya, engkau mendengar atau kalian mendengar mendengarnya membaca Al-Quran, kalian menyangkanya dia adalah orang yang takut kepada Allah. Hasibtumuhu, kalian menyangkanya. Ya, membaguskan suara dalam membaca Al-Quran. Ya, dijelaskan huruf-hurufnya, diberikan hak-haknya. Ya, hak-hak huruf tersebut. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek dibaca pendek. Huruf yang bertasydid. Ya, dibaca dengan tasydidnya dan seterusnya. Wa kana yamuru bi taghanni bil Qur'an fa yaqul ta'allamu kitab Allah wa ta'ahaduhu waqtanuhu waqtanuhu wa taghannau bihi fa walladi nafsi biyadihi lahu wa ashadu tafallutan minal makhad fil akli no, fil ikoli. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk melantunkan Al-Quran, ya, melantunkan atau melagukan. Karena Nabi SAW bersabda, pelajarilah kitabullah dan jagalah dan tekunilah dan lantunkanlah dengannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh dia, hafalan Quran, lebih cepat terlepas daripada onta, daripada terlepasnya onta pada tali tambatannya. Makhob, onta, fil ikoli, ikatan, tali ikatan. Inam. Belajar di kitabullah dan jagalah, jaga hafalannya. Ya, apa yang sudah dihafal itu dijaga, dimurojaah, ya, dan tekuni. Ya. Dan lantunkanlah, ya, dan lantunkanlah, lakukanlah ya, ketika membaca Al-Quran tersebut. Nah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh hafalan Quran tersebut lebih cepat hilangnya, ya, lebih cepat hilangnya. Dan hafalutan ya, terlepas atau hilang daripada onta, ya, daripada larinya onta ataupun hilangnya onta pada tali tambatannya. Ya, nah. Jadi apa yang sudah dihafal itu diulang-ulang ya, di murojaah. Ya, di murojaah. Ya, kalau tidak di murojaah maka akan cepat hilang. Ya, akan cepat hilang. Akan cepat lupa. Wa yaqulu laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melantunkan Al-Qur'an. Ya, melantunkan Al-Quran, yakni ya, nah, ya membaca dengan baik, ya membaca dengan baik, ya gaib, bukan kemudian apa namanya memaksa-maksakan diri, ya mengikuti atau mencontoh kiroahnya fulan wa fulan, ya, bacanya qori fulan dan fulan, nah, tidak, ya, karena masing-masing manusia Allah berikan apa namanya ya nada suara atau mungkin pita suara yang beda-beda ya, sehingga mungkin ada yang suaranya apa namanya ya merdu, ada yang suaranya mungkin serak-serak basah, ada yang mungkin yang suaranya orang mengistilahkan suaranya empuk kasar begini dan begitu ya, ya masing-masing Allah berikan seperti itu. Nah, sehingga jangan memaksakan diri untuk ya mencontoh ataupun mengikuti bacaannya qori fulan sampai suara apa napas tidak kuat juga dipaksa-paksa. Anak, ya ketika bacaan ini naik, ketika bacaan ini turun, ya berhentinya harus di sini, ya, melanjutkannya harus di sini. Ya, baca semampunya, ya artinya baca semampu alamiah saja, alamiah, ya. Tapi, dan ya, berusaha untuk membaguskan dan ya, bacaan tersebut, ya, maksud bacaan tersebut. Ya, jangan baca Al-Quran seperti suara lebah, ya mendengung, tidak jelas, ya. Atau tajwidnya juga demikian, yang mestinya dibaca panjang dipendekkan, yang mestinya dibaca pendek dipanjangkan ya. Nah dan seperti ya, nah jadi melantunkan ataupun melakukan Al-Quran di sini yakni ya baguskan ya, baguskan apa suaranya ataupun bacaannya ya, bacaannya ya, nah atau nah jangan kemudian diikutkan misalkan dengan apa lantunan ataupun nada apa nyanyian-nyanyian ya, bacaan Al-Fatihah misalkan diikutkan dengan lagu misalkan ya, ya misalkan lagu Indonesia Raya misalkan ini misal saja ya, nah jangan sampai demikian ya. Nah baik. Wa yaqul ma adina Allahu li syai'in ma adina wa fi lafdin ka adanihi li nabi husna sauti wa fi lafdin husna tarannum yadaghanna bil Qur'an yajharu bihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adina Allahu li syai'in. Jadi tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu. Adina di sini mendengarkan. Nah, pada catatan kaki Syekh menjelaskan qala al-Mundziri bi kasri dza bi kasri dzal ai mastama'a Allahu li syai'in. Ma istama'a Allahu li syai'in. Tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu min kalamin nas, dari perkataan manusia. Ya. Baik. Tidaklah Allah mendengarkan terhadap sesuatu sebagaimana Allah mendengarkan pada lafaz ka adhanihi, ya, sebagaimana Allah mendengarkan terhadap Nabi. Bagus suara, ya, husnul saut, bagus suara dalam lafaz dan bagus melantunkan. Bagus melantunkan yadaghanna bil Quran, melantunkan atau melagukan Al-Qur'an. Yajharu bihi. Naam, dibaca dengan keras. Yajhar, menjaharkan, mengeraskan. Naam, dengan Al-Qur'an tersebut. Naam, Allah Subhanahu wa taala naam mendengarkan naam bacaan Al-Qur'an yang bagus, ya. Tidak seperti apa mendengarkan perkataan manusia, perkataan biasa. Nah, ya, kalau Pak Anam manusia, kalau orang itu benar-benar mendengarkan, ya, sungguh-sungguh kalau orang. Baik. Wa qala li Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah laqad utita mazmaron min mazamir Ali Daud." Faqala Abu Musa, "Law 'alimtu makanaka lahabbartu laka tahbiran." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Musa, kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Seandainya aku melihat tahu raitan, seandainya aku melihatmu dan aku mendengarkan bacaanmu nah, tadi malam." Dan aku mendengarkan bacaanmu tadi malam, Al-Barihah tadi malam. Di malam yang sudah berlalu. Sungguh engkau diberikan mazmaron, ya, mazmaron enam suara yang bagus, ya, suara yang bagus atau lantunan yang bagus. Ya, enam di dalam catatan kaki qolal ulama al murad bi mazmaron huna as-sautu al husn, ya, suara yang bagus. Wasul zamr, wasul zam al ghina, dan asalnya al zamr, asal kata daripada mazamir itu adalah nyanyian al ghina. Ya, nah. Baik. Sungguh engkau diberikan suara yang bagus dari suara-suara yang bagus Alu Daud. Nah, Alu Daud di sini bukan pengikutnya Nabi Daud ataupun keluarganya, tapi kata Syekh yaitu Nabi Daud itu sendiri. Wahwa Daud nafsahu. Wahwa Daud nafsuhu. Daud itu sendiri. Ya, pada catatan kakinya. Nah. Kemudian berkata Abu Musa, "Law alimtu, seandainya aku mengetahui tempatmu, ya, kedudukanmu ataupun ya tempatmu ketika engkau mendengarkan bacaanku. Nah, seandainya aku mengetahui tempatmu, nah, ketika mendengarkan suaraku ataupun bacaanku, nah, benar-benar aku akan memperindah bacaanku untukmu. Lahabbartu, benar-benar aku akan memperindah." Yaitu apa? Bacaan. Laka untuk. Tahbiron, benar-benar memperindah, ya. Tahbiron, benar-benar memperindah. Baik. Pasal berikutnya, al-fathu alal imam, membetulkan bacaan imam, membetulkan bacaan imam. Al-fath, membetulkan, alal imam, atas imam, yakni bacaan imam, bacaan imam yang keliru. Wa sanna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fathah 'ala al-imami idza lubisat 'alaihi al-qira'atu. Dan Rasulullah SAW menyunahkan, membenarkan atau membetulkan bacaan imam apabila bacaannya keliru, apabila lubisat itu keliru atau kacau, alaihi yaitu atas imam, al-qira'atu bacaannya. Nah, faqad shalla salatan faqara fiha falubisa alaih falamma insarafa qala li Ubay asulaita ma'ana qala na'am qala fama mana'aka an taftaha alayya. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, melakukan salat, sholat sholatan, melakukan satu sholat. Kemudian Nabi membaca pada sholat tersebut falu bisa alaih. Kemudian bacanya apa namanya, ya, keliru, bacanya keliru. Nah, maka ketika selesai sholat falaman sorofa, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, qala li Ubay, Nabi berkata kepada Ubay, apakah kamu sholat bersama kami? Berkata Ubay, naam, iya. Berkata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang menghalangimu untuk membenarkan bacaanku? Untuk membenarkan bacaan. Antaftah alaya. Untuk membenarkan atau membetulkan bacaan. Baik. Nah, ini yang enam ya, yang membenarkan atau membetulkan bacaan imam ya, siapa saja yang hafal enam bacaan yang dibaca imam tersebut ya, yang hafal ataupun tahu kekeliruan imam, bacaan imam tersebut ya, enam toib, dan yang mungkin yang lebih ahsan dan lebih berhak adalah orang yang di belakang imam, orang di belakang imam. Nah, ya terkadang apa yang membetulkan kekeliruan bacaan imam orang di belakang ya, jauh dari imam, tidak didengar oleh imam ya, tidak kedengar oleh imam, sehingga terjadi kegaduhan ataupun keributan. Nah, berulang-ulang tapi nah, karena jauhnya yang membenarkan sehingga tidak kedengaran dengan baik oleh imam. Nah, ya, oleh karenanya yang di belakang imam, pas yang di belakang imam ya, adalah ya orang-orang yang siap orang yang khusus yang siap menggantikan imam, siap membenarkan enam bacaan imam ya. Nah. Toyib. Ya, siapa saja ya, boleh untuk membetulkan bacaan imam ya, yang mengetahui kekeliruan ataupun enam yang hafal enam bacaan yang dibaca oleh imam tersebut. Tapi bab yang berikutnya al isti'adzatu wa taflu fi sholati lidaf'i al waswasati. Beristi'adzah, meminta perlindungan kepada Allah ya, yaitu membaca ta'awudz dan meludah dalam sholat untuk menolak was-was syaitan, untuk menolak was-was syaitan atau godaan syaitan. Wa qala lahu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina salati wa qiraati yulabisuha alayya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzaka syaiton yuqalu lahu khinzibun. Fa idza ahsastahu fata'awud billahi minhu. Wadful ala yasarika thalathan. Qala fafa'altu dhalika fadhhabahu Allahu anni. Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, wahai Rasulullah, sungguh syaitan benar-benar menghalangi di antaraku dan di antara solatku dan bacaanku. Halak menghalangi. Yulabisuha alayya, ya, mengacaukan bacaanku atau mengacaukan solatku. Atau mengganggu, ya, mengganggu atau menggoda atas. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah syaitan yang dikatakan khinzibun. Syaitan namanya khinzibun. Maka apabila kamu merasakan gangguan setan tersebut, ya, gangguan khinzibun itu, maka bertawudlah kepada Allah darinya. Itu mintalah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kananmu 3 kali. Nah, Afan, ke sebelah kirimu, yasarik. Ke sebelah kirimu 3 kali. Nah, yasarik. Nah, dikata saya di sini min at-tanaful ataflu wa huwa nafkhun ma'ahu adna bazaq wa huwa akthar min nafas minan nafas ya ataflu, yaitu nafkhun ma'ahu adna buzaq anam bazaq atau buzaq nam buzaq, yaitu apa, napas disertai dengan apa, sedikit air liur, ya. Jadi lebih tingkatannya lebih dari apa, ya, hanya sekedar ya meludahnya tidak terlalu banyak lah begitu, ya. Jadi tidak hanya karena orang apa puh begitu. Nah, itu lebih daripada itu, ya. Nah, baik. Namun ini juga, ya, wallahualam, mungkin dulu masjidnya apa namanya kan tidak ditehel, ya, tidak di karpet. Nah, tidak ada alasnya. Alasnya berupa pasir. Jadi kalau misalkan meludah, gampang ditutup. Ya, gampang ditutup. Nah, kalau mungkin sekarang, ya, wallahualam, mungkin cukup dengan taud, karena kalau misalkan meludah ya akan apa namanya mengotori masjid, ya, mengotori masjid. Ya, nah. Baik. Atau mungkin juga, ya, meludahnya ke ya bahu sebelah kiri, ya, ke bahu sebelah kiri. Ya, ke bahunya, ya. Setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, misalkan ketika berdiri atau kemudian ketika berdiri, kemudian ya ingat ini ingat itu sampai bacaan kacau, atau misalkan sampai sudah lupa berapa rakaat, bertau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan ya, terus lanjutkan sholat, ya. Nah, baik. Fafa'altu dhalika fadhahabahullahu anni, kata Utsman bin Abil As. Maka aku melakukan yang demikian, melakukan petunjuk Nabi SAW demikian, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dariku, ya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan adhaba, menghilangkan 6 hal tersebut dariku, ya, menghilangkan godaan ataupun 6 waswas syaitan tersebut. Baik, bila huna sampai sini yang ditanyakan. Nah, terkait dengan membaca, memperindah bacaan Al-Quran. Nah, apakah memperdengarkan keindahan bacaan Al-Quran kepada seorang atau kepada orang, sebagaimana dilakukan oleh Abu Musa Al-Asadi tadi mengatakan kalau tadi tahu ada Nabi di tempat ini, saya akan memperindah lagi bacaan Al-Quran. Apakah ini tidak termasuk perkara riya, Ustaz? Atau ada pengecualian dalam perkara riya ini dalam ketika membaca Al-Quran? Ya, innamal a'malu binniyat, dikembalikan pada niat yang dia membaca Al-Quran tersebut. Ya, nah, ya, seandainya apa yang dilakukan oleh Abu Musa itu termasuk ke dalam riya, ya, ataupun hal yang tercela, pasti Nabi SAW akan memperingatkannya. Ya, ini kan memperingatkannya. Nah, pada riwayat yang lain, apa namanya? Kadang Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk membacakan Al-Quran pada Nabi. Ya, padahal Nabi kan hafal. Ya, Nabi hafal, Nabi tahu. Tapi Nabi SAW memerintahkan apa? Kepada sebagian sahabatnya untuk membacakan Al-Quran atau kepada Nabi SAW. Ya, yaitu kembali kepada niat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang tanya lagi, kita cukup sampai di sini dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.